بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أين أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحماني ورحمكم الله saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Mulakhas, Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid li Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, sampai pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa sahabat Ibn Umar, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fi raka'atil akhirah minal fajri, idza rafa'a ra'sahu minar ruku', jika beliau mengangkat kepalanya dari ruku' pada rakaat yang terakhir dari sholat fajar, beliau berdoa, Allahumma la'an fulanan wa fulanan, ya Allah, laknatlah fulan dan fulan, jauhkanlah dia dari rahmatmu. Ba'dama yakulu sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, setelah beliau mengucapkan kalimat sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, beliau berdoa mendoakan agar fulan dan fulan dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallah, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-128, laisa laka minal amri syai'un, tidak ada hak bagi kamu sedikit pun dari perkara itu, perkara orang mendapatkan rahmat atau orang dijauhkan dari rahmat itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, apakah dia akan mendapatkan rahmat ataukah tidak mendapatkan rahmat, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bagimu hak sedikit pun dari perkara tersebut, kata firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita lihat keterangan dari Syekh Saleh Fauzan Hafidzallah. Sahabat Ibnu Umar, dia adalah Abdullah Ibnu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah sahabat Abdullah Ibnu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Sahabiyun jalil, seorang sahabat yang mulia. Ibnu Umar adalah seorang sahabat mulia. Begitu pula bapaknya, kita kenal Umar bin Khattab, seorang yang lebih mulia lagi daripada anaknya ini, karena memang seutama-utama umat Rasulullah SAW dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar. Afdalu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Seorang sahabat yang mulia, bahkan dikatakan orang kedua dari umat ini yang paling baik. Sebagaimana juga disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sahabiyun jalilun min ubbadis sahabah. Ibnu Umar ini termasuk sahabat yang mulia dan termasuk ahli ibadahnya dari kalangan para sahabat. Wa ulama'ihim, begitu pula Ibnu Umar termasuk ulama'nya dari kalangan para sahabat. Keilmuannya dan pengikutannya terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam mata sanata 73 hijriyatan, beliau wafat pada tahun 73 hijriyah. Wafat pada tahun 73 hijriyah. Kemudian di dalam hadis tersebut dikatakan wafihi, dan di dalamnya ayat sahih wal muradu bihi sahihul Bukhari. Di dalamnya terdapat riwayat dari Ibnu Umar, yakni dalam hadis yang sahih, yang dimasukkan di sini adalah sahih al-Bukhari. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma sujja kusirat ruba'iyatu yauma Uhudin. Bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma sujja wa kusirat ruba'iyatuhu, setelah beliau terluka dalam peperangan Uhud dan tanggal gigi seri beliau patah pada hari Uhud. Beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma al'an, ya Allah laknatlah fulan, udrut, nah, maksudnya udrut wa ub'ud min rahmatika, jauhkan dia dari rahmatmu. Jauhkanlah dia dari rahmatmu. Fulanan wa fulanan disebutkan, Allahumma al'an fulan, fulanan wa fulanan. Termasuk di antara yang disebutkan di sini adalah, di antara mereka adalah Sufwan bin Umayyah. Wa Suhail bin Amr wal Haris bin Hisham. Yang disebutkan dalam doa itu tadi, fulanan wa fulanan, disebutkan di situ, sebagian riwayat menjelaskan bahwa yang dimaksudkan di situ adalah Sufwan bin Umayyah Suhail bin Amr dan Haris bin Hisham, di mana tiga orang ini termasuk pimpinan pasukan Quraisy, pasukan kafir Quraisy yang ikut dalam peperangan Uhud itu tadi, dia sebagai pimpinan mereka, sehingga didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa demikian. Ya, ini di dalam riwayat yang lain disebutkan yad'u 'ala Sufwan bin Umayyah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau mendoakan kepada Sufwan dengan disebut namanya, Allahumma an Sufwan bin Umayyah wa Suhail ibnu Amr wal Haris bin Hisham, disebut namanya. Dari riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari langsung disebut namanya. Dalam riwayat yang disebutkan Ibnu Umar di sini tidak disebut namanya, fulanan wa fulanan. Fulan itu menunjukkan orang laki-laki, ya, seorang laki-laki. Kalau perempuan biasanya pakai fulanah, berarti menunjukkan dia adalah seorang perempuan. Ba'dama yakul sami'allahu liman hamidah, setelah beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ajaballahu man hamidah wa taqabbalahu, Allah subhanahu wa ta'ala mengijabai, menjawab orang yang memujinya dan menerima pujian tersebut, pujian dari orang tersebut. Kemudian kalimat alhamdu diduddam, alhamdu itu adalah lawan daripada celaan. Alhamdu adalah pujian, segala puji bagi Allah. Ini lawannya adalah adam, celaan. Wa yakunu ala mahasinil mahmudi ma'al mahabbati lahu, pujian ini terjadi atas kebaikan-kebaikan yang dipuji, disertai dengan kecintaan terhadapnya. Pujian ditujukan kepada kebaikan-kebaikan yang dipuji, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, disertai dengan kecintaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Rasulullah SAW berdoa untuk ketiga orang ini tadi, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, salah satu ayat dalam surat Al-Imran ayat yang ke-128 tadi, laisa laka minal amri syai'un, tidak ada hak bagi kamu sedikit pun dari perkara itu. Urusan rahmat itu adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala, dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas. Rahmat Allah sangat luas, tidak dibatasi pada orang-orang tertentu. Rahmat secara umumnya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencakup segala makhluknya. Yadu'u ala Sufwan, dalam riwayat lain tadi disebutkan yadu'u ala Sufwan bin Umayyah, li'annahum ru'usul musyrikina yawma Uhud, karena mereka Sufwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Haris bin Hisham, mereka adalah para pimpinan orang-orang musyrik pada saat terjadinya perang Uhud. Namun Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya yang luas tadi memberikan hidayah kepada mereka. Ke orang ini diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qataballahu alaihim fa aslamu wa hasuna islamuhum. Allah subhanahu wa ta'ala, mereka bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menerima taubat mereka. Wa aslamu, lalu mereka masuk ke dalam Islam. Wa hasuna islamuhum, dan keislamannya ketika itu baik. Ini orang-orang yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia bertobat kepada Allah dan memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga urusan hidayah, urusan rahmat itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Urusan orang itu akan mendapatkan keberuntungan atau mendapatkan kesengsaraan itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Al makna al ijmali lil hadis, makna secara global hadis ini adalah yukhbiru Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengkhabarkan bahwa beliau anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatu bis shalah ala ashasin muayyanin minal kuffari adawhu yawma uhudin. Bahwa beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang tertentu di dalam sholat dari kalangan orang-orang kafir yang mereka telah menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Fa'atabahullahu biqauli, maka Allah subhanahu wa ta'ala atabahu mencelanya dengan firman Allah SWT, laisa laka minal amri syai'un, tidak ada hak bagi kamu sedikit pun dari urusan itu. Wataballahu alaihim fa'amanu billah wa rasulih, maka Allah SWT menerima taubat mereka, mereka bertobat kepada Allah SWT, lalu mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini kaitannya di sini terhadap bab anna fihi bayana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaktir ayat fa'adil musyrikin an nafsihi wala an ashabihi, bahwa di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menolak gangguan orang-orang musyrik terhadap dirinya, hingga wajah beliau dan gigi beliau berdarah mengalami sakit karena gangguan orang-orang musyrik tadi yang terjadi pada orang perang Uhud. Beliau tidak kuasa menolak atau menghilangkan gangguan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap dirinya. Wala an ashabihi, dan tidak pula beliau menolak, bisa menolak perkara yang akan menimpa kepada sahabat-sahabatnya, keburukan-keburukan yang menimpa kepada para sahabatnya. Dalam perang Uhud sekian banyak sahabat meninggal dunia, puluhan, 70 sekian, 70 hingga sampai 75 para sahabat yang meninggal atau gugur di jalan jihad fisabilillah di perang Uhud tersebut, 70-an lebih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kuasa menolak, bahkan terhadap pamannya sendiri Hamzah bin Abdul Muthalib ketika itu yang masuk ke dalam Islam, termasuk yang terbunuh pada perang Uhud. Beliau tidak kuasa untuk menghindarkan bahaya tersebut dari para sahabatnya, kematian menimpa para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Balaja'a ila rabbihil qadiril maliki, bahkan beliau meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Rabbnya yang mempunyai kemampuan, kekuatan, Al-Malik yang berkuasa. Beliau sendiri meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena beliau tidak kuasa untuk menolak gangguan dari orang-orang musyrik terhadap dirinya, begitu pula tidak kuasa menolak keburukan-keburukan yang menimpa kepada para sahabatnya. Dari sini menunjukkan bahwa dari hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Rabb-nya yang berkuasa, yang mampu. Yadullu ala butlani ma ya'taqiduhu 'ibadul qubur fil auliya'i was-shalihin. Menunjukkan batilnya keyakinan-keyakinan para penyembah kuburan terhadap wali-wali dan orang-orang soleh. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak mampu untuk menolak keburukan pada dirinya. Terluka beliau, wajah beliau, gigi beliau sampai tanggal, berdarah-darah karena gangguan daripada orang-orang musyrik ini tadi. Begitu pula para sahabat, beliau terbunuh sekian puluh orang dalam perang Uhud. Beliau pun tidak kuasa untuk menolak keburukan yang menimpa kepada para sahabatnya. Lalu bagaimana selain beliau, selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kejelekan-kejelekan. Dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah butlanu ta'alluqi bil auliya was-shalihin li talabi qada'il hajati wa tafrijil kurubat. Batilnya bergantung kepada wali dan orang-orang soleh untuk meminta dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, ditunaikannya kebutuhan-kebutuhan itu kepada orang-orang soleh. Ini perkara yang batil. Batafrijil kurubat, dan meminta agar dihilangkan berbagai macam kesulitan-kesulitan kepada mereka. Kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan kepada orang-orang soleh, supaya dihilangkan, memintanya kepada mereka, orang-orang soleh. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak mampu, tidak kuasa untuk bisa menghilangkan kesusahan-kesusahan yang menimpa para sahabatnya, hingga mereka terbunuh dalam peperangan Uhud dan beliau sendiri terluka di wajah dan gigi beliau. Yang kedua, dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran jawazud du'a alal musyrikin fis shalah. Bolehnya mendoakan orang-orang musyrik ketika sholat. Bolehnya mendoakan mereka ketika sholat. Doa-doa yang tadi, Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin, misalnya, ya Allah, hancurkanlah orang-orang musyrik ya, dan orang-orang yang kufur kepadamu. Boleh mendoakan mereka demikian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka, hanya saja di sini tidak mendoakan laknat tadi apa, agar supaya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalilun ala anna tasmiyata syasimal al-mad'u lahu au alaih la yadurra shalah. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa menyebut seseorang dalam doa, ketika dia berdoa menyebut seseorang mad'u lahu au alaihi, apakah dia mendoakan kebaikan untuknya atau dia mendoakan kejelekan kepadanya, maka itu tidak membahayakan sholatnya. Artinya tetap sholatnya sah dan sempurna. Kalaupun dia menyebut fulan, berikanlah kebaikan kepadanya. fulan demikian, dia telah melakukan tipu daya ini dan tipu daya itu. Ini ketika seseorang dia menyebut nama-nama orang tadi dalam sholatnya, mendoakannya, mendoakan kebaikan atau kejelekan padanya, maka ini tidak membahayakan sholatnya. Sholatnya tetap sempurna dan sah. Kemudian yang keempat, at-tasrihu bi annal imama yajma'u baina tasmi' wa tahmid. Ada ketegasan di sini bahwa imam sholat dia mengumpulkan antara tasmi' ucapan sami Allah liman hamidah. Imam mengumpulkan antara tasmi' ucapan sami Allah liman hamidah wa tahmid dan ucapan tahmid. Ini imam demikian mestinya dia ketika jadi imam dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini kaitannya dengan hadis tadi. Faedah yang bisa kita ambil daripada hadis tersebut. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan pula oleh Syekh hadis yang lainnya. Wa fihi, sebagaimana tadi, wa fihi di sini adalah fi sahihil Bukhari. Di dalam hadis di dalam sahih Bukhari disebutkan bahwa hadis dari sahabat Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khina anzalallahu alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika turun kepada beliau satu ayat dari surat As-Su'ara ayat yang ke-214. Turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat-dekat, akrobin, al-akrob, al-akrob, yang dekat, yang dekat. Faqala, maka Rasulullah SAW berdiri, kemudian memanggil, ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy. Au kalimatan nahwaha, atau beliau mengucapkan ucapan yang sepertinya. Ishtaru anfusakum, bebaskanlah diri kalian dari adab Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertauhid kepada Allah dan mentaatinya. La ughni ankum minallahi syai'a, saya tidak mampu, tidak kuasa untuk membela kalian dari adab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dia tidak kuasa untuk membela orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dari adab Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga memanggil pamannya, ya Abbas ibnu Abdul Muthalib. Wahai Abbas ibnu Abdul Muthalib, la ughni anka minallahi syai'a, aku tidak kuasa sedikit pun untuk menolak adab dari Allah bagi kamu. Ya Sofiyatu ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai Sofiyah, bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'a, aku tidak mampu sedikit pun menolak adab Allah terhadapmu. Wa ya Fatimah binti Muhammadin, wa Fatimah binti Muhammad, salini mimma lima syi'ti, mintalah kepadaku sesukamu dari harta bendaku. Mintalah sesukamu dari harta bendaku, la ughni anki minallahi syai'a, aku tidak kuasa untuk membela kamu sedikit pun dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. sekalipun keluarga Nabi, sekalipun kerabat-kerabat Nabi, maka urusan azab dan kenikmatan yang akan didapatkan oleh seseorang itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kuasa untuk membela seorang pun, baik dari kerabatnya apa yang lainnya, dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah, riwayat Abu Hurairah ini dikatakan as-sahih. Abu Hurairah ini adalah kunyah, namanya yang sahih, yang benar, anna ismahu Abdurrahman ibn Sakhr. Abu Hurairah ini namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Min fudula'is sahabah wa khufadihim wa ulama'ihim. Abu Hurairah ini termasuk yakni kalangan para sahabat yang mulia, fudola, kalangan para sahabat yang mulia, wa khufadihim, dan sahabat-sahabat yang termasuk penghafal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ulama'ihim. Abu Hurairah ini juga termasuk ulama-ulama mereka, para sahabat, walaupun beliau agak akhir dalam masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam Islam. Namun beliau terus menyertai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau sangat banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga disebutkan rawa aksaru min khamsati alaf, sampai beliau meriwayatkan lebih dari 5000 hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah 5000 hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang paling banyaknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yakni dia mempunyai hafalan yang sangat kuat, karena juga berkat daripada doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuwfiya sanata 70 aw 80 aw 90 aw 50 lil hijrah. Disebutkan bahwa beliau wafat tahun 50 sekian, sebutkan 57 atau 58 atau 59 tahun 50 sekian hijriyah. Koma, disebutkan koma di situ adalah so'ada ala sofa, ketika beliau mendapatkan wahyu wa angdir ashiratakal akrobin, beliau langsung berdiri naik ke atas bukit sofa sembari memanggil kalangan orang-orang Quraisy, ya maksyara Quraisy. Angdir asyiratakal akrabin, Allah perintahkan beliau untuk memperingatkan kepada keluarganya yang dekat. Asyirataka, asyiratur rajul, keluarganya laki-laki itu adalah hum banu abi, mereka adalah keturunan dari bapaknya. Al-Adnun, yang terdekat, Al-Qabilatu atau kabilahnya. Al-Akrabin, ay Al-Akrab fal-Akrab minhum, yani orang yang paling dekat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang paling dekat selanjutnya, yang paling dekat keluarga beliau, kemudian paman beliau, kemudian anak beliau. Ya ma'syara, ini adalah ya al-jamaah di sini. Al-ma'syar itu jamaah, kumpulan orang-orang Quraisy. Kemudian disebutkan di situ, dalam hadis itu disebutkan au kalimatan nahwaha, atau kata yang semisalnya, yang serupa dengannya. Ini merupakan keraguan daripada rawi, apakah beliau mengucapkan ya ma'asyara Quraisy atau mengucapkan yang lainnya. Terkadang demikian, nah, rawi ragu untuk menyampaikan. Kemudian dikatakan au kalimatan nahwa. Ishtaru anfusakum ya ma'asyara Quraisy, ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a, khallisuha minal azab, bebaskan diri-diri kalian dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana membebaskannya? Yakni dengan bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mentaatinya. Wala ta'tamidu ala syarfin nasab, jangan kamu bersandar kepada kemuliaan nasab. Ahli bait, ahli bait, nah, ahli bait Rasul sallallahu alaihi wasallam, Habib keturunan Rasul. Jangan bersandar kepada nasab. Jangan bersandar kepada kemuliaan nasab, karena kemuliaan nasab itu tidak menjadi jaminan bahwa orang itu akan terlepas dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kekafiran dan kekufurannya dan penentangannya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebabkan dia celaka. Bahkan namanya tertulis di dalam ayat yang menunjukkan kecelakaan dia, dibaca oleh kaum muslimin tentang kecelakaan Abu Lahab ini tadi. Nasabnya dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada gunanya nasab itu ketika dia kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia menyimpang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Abu Thalib, pamannya beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi tameng atas gangguan daripada orang-orang yang memusuhinya. Sekalipun demikian, kalau kemudian dia masih kufur, maka kemuliaan nasab itu tidak ada gunanya. Dia tetap masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian adabnya diringankan. Beliau ada di dalam adab neraka yang paling ringan. Ini Abu Thalib, tetap saja dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemuliaan nasab itu, ketika dia mempunyai kemuliaan nasab dan kemudian bertauhid dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru ini yang bermanfaat. Tapi kalau semata-mata kemuliaan nasab itu, tidak akan bermanfaat sama sekali. Sebagaimana nasab-nasab yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ughni ankum minallahi syai'a, la adfa'u ankum adzaballah. Aku tidak bisa membela kalian dari adabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Raf'un lima qad yatawahhamu annahu yughni anhu minallahi syai'a bi syafa'ati. Maka kalimat ini mengangkat terhadap persangkaan atau keraguan bahwa beliau mampu untuk yakni membela atau menghilangkan adab Allah SWT dari mereka dengan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat persangkaan tersebut terbantahkan dengan kalimat ini. Kalimat yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ughni ankum minallah syai'a, aku tidak kuasa membela kalian dari adabnya Allah SWT sedikit pun. Kalau kalian tidak mau bertauhid, kalau kalian tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dan mengikuti Rasulullah SAW, tidak ada gunanya kemuliaan nasab itu. Dipanggil pamannya Abbas, dipanggil bibinya Sofiyah, dipanggil anaknya Fatimah. Orang-orang yang dekat dengan Rasul, nasabnya mulia dengan Rasul. Mereka dipanggil satu-satu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ugni anka minallahi syai'a. La ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak kuasa untuk membela kalian dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga-keluarganya ini tadi yang mempunyai kemuliaan nasab bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan pula kepada anaknya yang beliau cintai Fatimah binta Abi Bakar, Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salini mimali. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya, mintalah kamu dari hartaku yang kamu suka. Apa saja yang kamu suka dari hartaku, mintalah. La ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak kuasa untuk membela kamu dari adab Allah SWT sedikitpun. Ishtaru anfusakum. Bebaskan diri-diri kalian dari adab Allah SWT dengan cara bertauhid dan dengan cara mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada putrinya salini mimmali? Li'anna hadha huwalladhi yaqdiru alaihi. Karena inilah yang beliau mampu memberikan kepada kerabat-kerabatnya, kepada anaknya dari harta benda tersebut. Wa ma kana min amrillah fala qudrata lahu alaihi. Adapun kalau itu adalah perkaranya termasuk dari perkara milik Allah Subhanahu wa taala tentang azab dan tentang nikmat surga, itu adalah perkaranya milik Allah Subhanahu wa taala. Fala qudrata lahu alaihi, maka beliau tidak kuasa atasnya. Beliau tidak kuasa untuk menolak azab yang menimpa kepada kerabat-kerabatnya, bahkan kepada anaknya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka agar mereka membebaskan diri-diri mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertauhid dan mentaatinya. Al-makna al-ijmali lil hadis, makna secara global di sini adalah yuhbiru Abu Hurairah radhiyallahu anhu amma sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengkhabarkan tentang perkara yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hainama amarahullahu fi kitabil karim ayyung dhira qorobatahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau di dalam kitabnya yang mulia agar memberikan peringatan kepada kerabat-kerabatnya. Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan wahyu tersebut? Annahu qoma mumtasilan amra rabbi. Beliau langsung berdiri dan menunaikan perintah Rabb-nya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak menunggu-nunggu. Tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, langsung beliau tunaikan. Ini contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mendapati perintah-perintah Allah, langsung ditunaikan, tidak menunggu-nunggu. Wanada Quraisyan ibutuniha wanada ammahu wa ammatahu wa bintahu. Beliau pun memanggil kelompok sekalian orang-orang Quraisy di tengah-tengah mereka. Beliau juga memanggil pamannya, memanggil bibinya, memanggil putrinya, dipanggil, diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wa anzarahum nadharatan khosotan, maka beliau pun memberikan peringatan kepada mereka dengan peringatan yang khusus. Wa amarahum, dan memerintahkan kepada mereka, ayyu khallisu anfusahum min adabilah bitauhidihi wa ta'atihi, agar supaya mereka membebaskan diri-diri mereka dari adab Allah dengan cara bertauhid kepada Allah, dengan cara beribadah hanya kepada Allah SWT semata. Wa ta'ati, dan mentaatinya, taat kepada Allah SWT. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau seru kerabat-kerabatnya. Baballaghum anna la yatu anhum min adzabillahi syai'a, dan menyampaikan kepada mereka, pada kerabat-kerabat tadi, bahwa beliau tidak kuasa membela mereka dari adabnya Allah SWT sedikit pun. Membela kerabat-kerabatnya, membela putrinya, membela pamannya, membela bibinya. Idza lam yu'minu, jika mereka tidak mau beriman. Tidak mau beriman, kafir, kufur, tidak mau bertauhid kepada Allah SWT. Sebagaimana yang terjadi pada paman beliau, Abu Lahab dan Abu Thalib. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kuasa menolak, membela adab yang Allah SWT berikan kepada mereka, paman-paman beliau yang masih kufur. Fa mujarratu qurbihim minhu ghairu nafi'in lahum biduni iman, maka semata-mata kekerabatan mereka dengan Rasul itu tidaklah bermanfaat bagi mereka tanpa keimanan. Semata-mata punya yakni keluarga kiai, kemudian dia nanti ikut mendapatkan kebahagiaan seperti itu. Terkadang orang membanggakan, ini keluarganya, ini keturunan ini semuanya langsung dinyatakan termasuk ahli jannah, bahkan seperti itu. Dari keluarga wali ini atau sunan ini, calon-calon yakni yang akan masuk ke dalam surganya Allah SWT, ini terucapkan dari mereka. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak kuasa untuk membela mereka ketika mereka disiksa oleh Allah SWT. Kalau mereka tidak beriman, kalau mereka tidak bertauhid kepada Allah SWT dan tidak taat kepada Allah SWT, tidak ada gunanya kekerabatan tersebut, kedekatan tersebut. Tidak ada gunanya nasab, tidak ada gunanya ahlal bait, tidak ada gunanya habaib-habaib yang katanya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tidak beriman dan tidak taat, ya nasibnya seperti Abu Lahab dan Abu Thalib. Kalau mereka tidak mau beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya nasibnya seperti itu, Abu Lahab dan Abu Thalib. Walaupun membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap saja tempatnya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah. Munasabatul hadis lil bab, kaitannya hadis ini terhadap bab, anna fihi anna la yajuzu ayat luba minar rasul wala min ghairi min babi aula illa ma yakthiru alaihi min umuri dunya. Di dalam hadis ini tidak boleh meminta kepada Rasul dan tidak pula kepada yang lainnya, tentu lebih tidak boleh lagi, kecuali perkara yang beliau mampu dari urusan dunia. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada putrinya tadi, mintalah harta kepadaku apa yang kamu mau, tapi aku tidak kuasa membela kamu dari adabnya Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kalau terkait harta benda yang beliau mampu memberikan, akan diberikan karena beliau tidak pernah menolak sedikit pun permintaan dari orang yang memintanya ketika beliau hidup di dunia ini. Beliau adalah orang yang sangat dermawan dalam hal harta. Tidak ada satupun yang ditolak untuk tidak diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika meminta kepada Rasulnya. Adapun urusan orang, yakni dia kelak masuk ke dalam surga atau mendapatkan adab Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah urusan mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar engkau mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar engkau terhindarkan dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. As'alukal jannah wa'udhu bika minan nar. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga. Adkhilnal jannah wa'ajirna minan nar. Masukkanlah kami ke dalam surga dan lindungilah kami dari azab neraka. Mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan surga dan neraka, terkait dengan rezeki dan lain sebagainya, terkait dengan mendapatkan kesenangan-kesenangan atau terhindarkan dari berbagai macam bahaya. Itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul tidak mampu dan tidak kuasa untuk menolak keburukan-keburukan yang menimpa pada dirinya dan menimpa pula pada para sahabat-sahabatnya. Sehingga perkara-perkara yang itu merupakan haknya Allah subhanahu wa ta'ala, mintalah kepada Allah. Wa fihi raddun ala ubadil kubur alladziina yastakhizuna bil amwat litafrijil qurubat wa qada'il hajat. Di sini merupakan bantahan terhadap yakni ubadil kubur, penyembah-penyembah kuburan yang mereka beristighosah kepada orang-orang yang telah meninggal untuk menghilangkan berbagai macam kesulitan-kesulitan dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sementara yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kuasa untuk itu. Faedah hadisnya, yang bisa kita ambil faedah daripada hadis ini adalah ar-raddun ala ubadil anbiya'i was-solihin. Bantahan terhadap para penyembah nabi dan orang-orang soleh. Alladzina yata'allaquna bil makhluqin fi qada'i hawaijihim alladzi la yaqdiru 'alaiha illallah. Yang mana mereka menggantungkan kepada makhluk-makhluk itu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, yang mana tidak ada yang mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hamba itu hanyalah Allah. Wallahu khairur razikin. Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik zat yang memberikan rezeki. Yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah subhanahu wa ta'ala yang melapangkan rezeki itu kepada siapa yang dikehendaki min ibadihi, dari hamba-hambanya. Wa yaqdirulah, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa untuk menyempitkan rezeki itu untuk hamba-hambanya. Sehingga ketika kita ingin lapang rezeki kita, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan minta kepada yang lainnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang melapangkan rezeki itu kepada hamba-hambanya. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, annahu la yajuzu ayat luba minal abdi illa ma yaqdiru alaihi. Tidak boleh meminta kepada seorang makhluk kecuali yang dia mampu. Kalau dia mampu untuk kita mintai, orang kaya misalnya, dia punya harta yang berlimpah, kita butuh harta, datang kepada dia, minta, dia mampu. Orang kaya, minta 100 ribu, 200 ribu, dia kaya. Dia mampu, bisa dia memberikan uang segitu. Karena dia mampu untuk bisa memberikan. Adapun perkara-perkara yang itu merupakan haknya Allah subhanahu wa ta'ala, maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang ketiga adalah musara'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilam tisali amri rabbi wa tablighi risalati. Faedah hadis ini adalah yaitu musyara'atun Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bergegas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak menunda-nunda. Ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, langsung beliau laksanakan dan beliau sampaikan risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa ketika beliau mendapatkan wahyu perintah wa angdir asyiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga kerabat-kerabatmu yang dekat, beliau langsung berdiri naik menuju ke sofa, tidak nunggu besok. Besok sajalah saya mau sampaikan, enggak. Langsung beliau naik ke bukit sofa, langsung beliau panggil orang-orang Quraisy, beliau panggil pamannya, beliau panggil bibinya, beliau panggil anak perempuannya untuk diberi peringatan agar mereka membebaskan diri-diri mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala dengan cara beriman dan bertauhid kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan nasab itu tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa keimanan dan tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, annahu la yunajji min adzabillah illa al-iman wal 'amalu shalih lal i'timadu 'ala mujarradil intisab lil ashhas. Bahwa perkara yang bisa menyelamatkan dari, tidak ada perkara yang bisa menyelamatkan dari adab Allah kecuali keimanan dan amal soleh. Tidak ada perkara yang bisa menyelamatkan dari adab Allah kecuali keimanan dan amal soleh. Sekian banyak ayat menjelaskan tentang kita, tentang orang-orang yang beriman dan beramal soleh kepada kita. Apakah ini tidak cukup untuk kita bisa mengerti dan memahami bahwa yang bisa menyelamatkan dari adab Allah adalah keimanan dan amal soleh, dan yang bisa menjadikan seseorang bahagia dan beruntung itu adalah keimanan dan amal soleh. Dalam surat Al-Asri yang kita hafalkan semuanya, kita menghafal surat Al-Asr misalnya, yang mana Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal asr, demi masa waktu yang malam dan siang ini, innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu semuanya dalam kerugian. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Yang tidak rugi adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Keberuntungan, kebahagiaan bisa diraih dengan keimanan dan beramal soleh. Begitu pula selamat dari adabnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan keimanan dan amal soleh. Lal i'timadu 'ala mujarradil intisabil ashkhas, bukan semata-mata bersandar kepada nasab seseorang. Ini tidak bisa. Bersandar kepada nasab bapaknya adalah ini orang yang soleh, orang ini. Kalau dia tidak beriman dan tidak beramal soleh, tidak ada gunanya nasab itu. Kemuliaan nasab tidak ada gunanya. Yang kelima, anna olan nasibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlu ta'atihi wa mutaba'atihi min qorobatihi wa ghairihi. Bahwa manusia yang utama, yang paling berhak terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang mentaatinya, sekalipun dia bukan kerabat Rasul. Kalau dia taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia yang berhak terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kerabat-kerabatnya dan selain mereka, itu yang berhak terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang berhak mendapatkan syafaat Rasul, yang berhak yakni untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam doakan kepada mereka, ucapan salim-salim yang Rasul sallallahu alaihi wasallam doakan kepada orang-orang yang beriman ketika mereka nanti berada di atas sirat. Jadi ketika mereka berada di atas shirath, kaum mukminin, mereka akan melewati jembatan yang terbentang di atas neraka tersebut, yang di sekitarnya ada galalib, ada cakar-cakar yang siap menyambar orang yang berjalan di atas jembatan itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati terlebih dahulu jembatan tersebut, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk umatnya dengan doa Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah terhadap umatnya yang berhak, yakni mendapatkan yang layak itu adalah orang-orang yang taat dan yang mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan riwayat ini juga menjelaskan tentang sayangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Beliau sangat sayang hingga nanti di akhirat kelak beliau masih tetap memperhatikan umatnya sampai mereka yakni melewati jembatan yang terbentang di atas neraka tadi. Beliau tunggu umatnya agar mereka selamat menyeberangi jembatan tadi. Tapi umatnya terkadang tidak mengerti dan tidak mau tahu terhadap sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sunnah-sunnah itu juga sudah cukup jelas disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih dalam Al-Bukhari ataupun dalam Muslim, menyebutkan tentang sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau berakhlak, bagaimana sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjalankan sholat dan lain sebagainya. Disebutkan di dalam kitab-kitab hadis tersebut. Yang keenam, anna mujarradal qarabati minar rasul la yanfa'u biduni imanin wa amalin sholihin wa aqidatin sahihatin. Bahwa semata-mata menjadi kerabat rasul itu tidak akan bermanfaat tanpa keimanan. Sebagaimana kita contohkan tadi, Abu Thalib, Abu Lahab, kerabatnya Rasul, paman Rasul. Semata-mata kerabat tidak bermanfaat tanpa keimanan kepada Rasul, keimanan kepada Allah, dan tanpa beramal soleh, wa aqidatin sahihah, dan keyakinan yang benar. Aqidah sahihah, tauhid. Ini yang akan membawa manfaat bagi seseorang, sekalipun dia bukan kerabatnya Rasul. Dia yang paling berhak terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah faedah-faedah dalam hadis tersebut, bahwa kekerabatan semata itu tidak yakni bermanfaat tanpa keimanan dan amal soleh ataupun akidah yang sahih. Sehingga tadi disebutkan bahwa tidak ada yang selamat dari adabnya Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Bukan karena nasab yang mulia, bukan. Bukan karena kerabatnya orang yang mulia, bukan. Sehingga sekian banyak ayat kita sudah mengetahui, di antaranya dalam surat Al-Bayyinah ayat-ayat yang pendek. Allah Subhanahu wa taala sebutkan innal ladzina amanu wa sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Balasan untuk mereka adalah jannatu 'adn, surga 'adn, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Balasan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang bisa memasukkan surganya Allah SWT itu adalah keimanan dan amal soleh, bukan nasab, bukan kemuliaan nasab, bukan karena keturunan Nabi, bukan karena kerabat Nabi, bukan. Tapi iman dan amal soleh dan akidah yang benar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebih saya maaf. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.